Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Ma'bad rahimallahu taala, kesimpulan apa yang telah kita lalui dalam lamul fi'li, lam sukun yang ada pada fi'il, maka sama memiliki dua hukum. Terkadang lam sukun yang ada pada fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr, ada yang dibaca dengan izhar dan juga ada yang dibaca dengan idgham. Dan yang dibaca dengan izhar, lam fi'il yang dibaca dengan izhar, ada pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Adapun lam sukun yang ada pada fi'il dan dibaca dengan idgham, hanyalah ada pada fi'il amr. Hanyalah ada pada fi'il amr. Tidak ada lam sukun yang ada pada fi'il madhi dan fi'il mudhari dibaca dengan idgham. Tidak ada. Hanya ada pada fi'il amr. Oleh itu karena beliau, wa khudil amthilata, silakan perhatikan contohnya, ambil contohnya dalam bagian yang telah beliau sebutkan, contoh-contoh lam sukun yang ada pada fi'il, dan ada yang dibaca dengan idgham, ada yang dibaca dengan idhar. Dibaca dengan idgham jikalau lam sukun tersebut menghadapi huruf apa? Huruf lam dan ra. Huruf lam atau huruf ra, dua huruf saja. Maka selain huruf dan lam, huruf lam atau huruf ra di depannya, selain huruf lam atau selain huruf ra di depannya, dibaca dengan izhar. Yang pertama kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, wa arsalnaka lin-nasi rasula. Syahidnya di sini yang bertuliskan tinta merah. Warsalna, arsala fi'il, ketika bersambung dengan dhamir nahnu, arsalna, maka disukun lamnya. Lam sukun yang ada pada fi'il ini jadi baca idhar karena di depannya terletak huruf nun, dan nun bukan termasuk huruf idgham, bukan termasuk lam dan bukan termasuk ra, sehingga dibaca dengan izhar sesuai dengan makhraj lam. Wa arsalna seperti itu. Demikian pula yang kedua, wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal lam sukun menghadapi ain, sehingga dibaca izhar. Dan tawakkal fi'il, fi'il apa? Tawakkal fi'il amr, fi'il amr. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Syahidnya wajadilhum, lam sukun datang setelahnya ha, maka dibaca dengan izhar. Wajadilhum, dilhum sesuai dengan makhrajnya, dihindari lam yang mantul. Wa arsalna umpamanya, atau wa tawakkal 'ala Allah, wajadilhum, tetapi dihindari dari pantunan, dari qalqalah. Wajadilhum, jadil fil apa? Fil amr juga, wazannya fa'il. Yang berikutnya, bal hum fi shakkin yal'abun. Syahidnya Abu Safi dalam ayat ini. Yal'abun, betul Abu Usama, syahidnya yal'abun. Betul tidak? Yang mana syahidnya? Bal atau yal'abun? Tayyib. Yang sahih yal'abun. Karena antum enggak ada tinta merahnya ya. Lupa. Tayyib. Hitam semua. Kalau di sini keliru pencetak menulis bal dengan tinta merah. Ya. Maka ini keliru karena yang sahih syahidnya di yal'abun. Karena yal'abun fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari' diawali dengan ya. Ya, lam sukun menghadapi ain sehingga dibaca jelas yal. Yang berikutnya qul na'am wa antum dakhirun, syahidnya qul lam sukun menghadapi nun dibaca dengan izhar qul. Fil apa qul? Fil amr. Yang berikutnya قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, syahidnya sama قُلْ فِي الْأَمَرْ لَمْ سُكُونَ مَنْ لَفِي حَمْزَة. Ini tahu fi'il madhi amr mudhari' baca di depannya apa? Yang berikutnya dalam firman Allah SWT, wa qur rabbighfir warham, wa qur rabbighfir warham, syahidnya wa qur lam sukun menghadapi ra, dan ra termasuk huruf idgham sehingga lebur masuk hilang lam ke dalam ra yang terucap huruf ra wa qur langsung ra. Tayyib. Dan ini adanya lam sukun yang dibaca dengan idgham adanya pada fi'il amr tok ya saja faqat. Tayyib. Tidak ada pada fi'il yang lain. Demikian pula pada ayat yang setelahnya contoh lam sukun yang dibaca dengan idgham, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, syahidnya قُلْ لَا فِي الْأَمْرِ, tidak ada pada selain fi'il amr yang dibaca dengan idgham lam sukun menghadapi lam. Yang berikutnya wa qur rabbi zidni ilma, syahidnya wa qur rabbi lam sukun fi ra. Dalam ayat setelahnya qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun, syahidnya qur rabbi lam sukun fi ra sehingga dibaca idgham. Ini semua tidak ada melainkan pada fi'il amr. Baik, kita baca. Ikuti setelahnya. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa tawakkal 'ala Allah. وجادلهم بالتي هي أحسن بل هم في شك يلعبون قل نعم وأنتم داخرون قل أعوذ برب الناس طيب ini semua yang dibaca dengan izhar ada pada fi'il madhi, fi'il mudhari, demikian pula fi'il amr. Kemudian ini dibaca dengan idgham. Wa qur rabbighfir warham. Wa qur rabbighfir warham. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sha Allah. La dengan sya 4 sampai 5 harakat. Meskipun tidak ada tanda panjang, tetapi kaidahnya diingat. Setelah huruf mad ada hamzah di satu kalimat atau di lain kalimat. Seperti la a, ini di lain kalimat hamzahnya. Mad jaiz 4 sampai 5. Ataupun mad wajib sya'a karena hamzahnya di satu kalimat. Ya, 4 sampai 5. Cara membedakan hamzah di satu kalimat atau di kalimat lain gampang, seperti di sini. Kalau hamzah di kalimat lain ditulis di atas alif hamzahnya atau di bawah alif. Tapi kalau hamzahnya di satu kalimat ditulis dengan sendirian. Baik, sehingga hamzah yang bersendirian biasanya mad wajib, adapun hamzah yang di atas alif jaiz. Baik, karena bedanya tadi di satu kalimat atau di lain kalimat. Ini semua dibaca 4 sampai 5 harakat. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Turiyanni ma yu'adun. Qala sahibu tuhfah, ringkasannya dalam masalah ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zamjuri rahimahullah ta'ala, ya, pemilik kitab Tuhfatul Atfal. Kata beliau, wa dhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Dan bacalah dengan izhar lam fi'il secara mutlak, ya, secara mutlak dibaca dengan izhar lam fi'il. Kapan, di mana yang dibaca secara mutlak? Fi nahwi, itu pada contoh qul na'am wa qulna wal taqa. Ini semua dibaca dengan izhar secara mutlak. Kenapa? Karena qul na'am lam sukun menghadapi nun, wa qulna sama lam sukun menghadapi nun, waltaqa karena lam sukun menghadapi ta, sehingga ini semua dibaca dengan idhar selama yang dihadapinya bukan huruf lam atau bukan huruf ra. Meskipun apa, qul fil amr, ya, tetapi karena yang dihadapinya bukan huruf lam atau bukan huruf ra, maka dibaca secara mutlak dengan idhar. Bisa difahami, ikhwan? Tamrinatun lillamil fi'li al-mudharati wal-mudgamati ma'ahalliha. Latihan-latihan di sini lam fi'il yang dibaca dengan izhar dan dibaca dengan idgham bersama uraiannya. Qala ta'ala, Allah firmankan, inna nahnu nazzalna al-dhikr. Wa qulu ta'ala, قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ. Dua ayat yang beliau contohkan di sini, kemudian uraiannya. Ayat yang pertama disebutkan di situ di surat Al-Hijr, dan ayat yang kedua di surah Saba. Al-Hallu uraiannya, awalan yang pertama, fi kalimati nazzalna. Nazzalna, di situ kita dapati lamu fi'lin, ada lam fi'il sukun. Hukmuha al-idharu, dan hukumnya dibaca idhar. Inna nahnu nazzalna. Nazzalna dibaca dengan idhar. Kenapa dibaca idhar? liwuku'in nuni ba'daha fi fi'lin madin atau fi fi'lin madin, karena terletaknya huruf nun setelahnya pada fi'il madhi. Ini semua terjadi pada fi'il madhi. Itu sebabnya lam sukun dibaca dengan idhar, karena lam sukun menghadapi nun. Tani pun ayat yang kedua, fi kalimatai, pada dua kalimah di situ. Ya, dua kalimah. Yaitu qul lakum, qul lakum, lam fi'ilin. Ya, maka di situ ada lam fi'il, dia qul. Lam fi'ilnya pada qul. Hukmuha al-idghamu, hukumnya dibaca idgham. Kenapa? Liqu'il lami ba'daha, karena terletak lam setelahnya. Terletak setelah lam sukun, setelah lam fi'il, huruf lam. Itu pada kalimat lakum. Waqis ala hadha, maka kiaskanlah atas hal ini. Ya, jikalau setelah lam fi'il ada lam atau ada ra, maka dibaca dengan idgham. Fisyai, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Idgham sudah kita lewati. Secara bahasa, secara istilah. Kemudian pembagiannya ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Dan lam serta ra termasuk idgham yang bila gunnah, bighairi gunnah, tanpa gunnah. Sehingga jangan sampai digunnahkan. Umpamanya dia membaca wa qurrabbi zidni ilma, ya, dipanjangkan, tidak, tapi pendek. Wa qurrabbi, tanpa didengungkan. Demikian pula lam qul, umpamanya panjang. Qul la amliku, tapi dibaca pendek. Qul la, tanpa disertai dengan gunnah. Ada lagi yang lainnya? Cukup insyaAllah. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.